kedelong, aku wis lilo. Samar, hati iki samar, dan nanti kowe lali janjimu ning pantai pelayar. Samar, hati iki samar, yang nanti kowe teko ninggal aku ganti pacar. Tepat cinta, sampai payah hidup sempurna.